Mitra bisnis Kwik Kian Gi menyatakan, seandainya dirinya menjadi presiden, maka dengan segala ketegasan serta kekuasaan yang dimiliki, ia akan melakukan banyak perubahan untuk membenahi carut-marut yang terjadi di negeri ini, dan salah satu pembenahan yang akan dilakukan dengan cara tangan besi adalah BUMN. Untuk membahas implementasi dari pembenahan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, seperti apa implementasi dari pembenahan BUMN dengan tangan besi seperti yang Bapak maksudkan? Ya, maksud implementasinya adalah tangan besi harus dipakai untuk mengukuhkan BUMN, mempertahankan BUMN yang perlu, tidak perlu diswastanisasi, tidak perlu. Terus ikut campur tangan pemerintah yang minimal seperti ini, BUMN yang dijuali tanpa peduli itu merupakan jasa publik atau tidak. Jadi ini kan semua penyimpangan ya. Jadi BUMN itu memang dibutuhkan untuk barang dan jasa publik. Lantas dengan tangan besi pula, Bapak akan mengubah pola pemilihan langsung kepala daerah. Mengapa begitu, Pak Kwik? Ya, oleh karena kenyataannya, kepala daerah itu kan dipilih secara demokratis katanya. Nah, sekarang akibatnya kan banyak yang tidak mampu, yang tidak mengerti persoalan sama sekali. Sehingga kepala daerah menurut pendapat saya jangan dipilih, dipersiapkan dengan baik-baik. Dipilih, dipersiapkan, dididik, diberi latihan, diberi pengertian, pemahaman itu. Itu kan jauh lebih baik daripada dipilih. Dipilih yang milih nggak ngerti persoalan, gimana? Tapi Pak, apakah bisa semudah itu melakukan perubahan? Iya, oke. Ya memang kalau sudah terlanjur tidak bisa dirubah berarti tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan. Ya, kemajuan adalah perubahan. Nah, perubahan tidak bisa diserahkan kepada kehendak rakyat yang belum memadai, belum bisa menentukan nasibnya sendiri. Tapi apakah melakukan perubahan mulai dari level grassroots hingga elit memang dimungkinkan, Pak? Mengingat para elit tentunya akan mempengaruhi grassroots untuk melakukan perlawanan. Ya, dipaksa. Yang ramai ini kan elit. Jumlah elitnya akan kecil. Ya, elitnya dieliminir aja. Rakyat jelatanya nggak peduli kok. Ya, dalam praktek kan sudah terbukti. Kalau elitnya itu diancam, rakyatnya kan ikut yang berkuasa. Di Indonesia itu siapa pegang bendera? Rakyatnya ikut. Kalau negara yang sudah matang adalah punya rakyat dulu baru pegang bendera gitu kan. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.